Saham secara hukum asal adalah halal, tidak ada larangan. Itu ketika seseorang punya usaha, si fulan punya usaha, itu dia kekurangan modal, ya, untuk beli mobil. Nah, saya tanam saham, ya, nih saya belikan mobil 2. Catat sebagai saham. Dihitung dari aset yang sudah ada. Dihitung-hitung ternyata 2 mobil yang diberikan ini 40% dari aset yang ada. Yang dia miliki 60%, ya kali. Ya, keuntungannya dibagi. 60-40 enggak arti itu. Bisa 70-30, bisa 50-50, bagaimana Pak? Dan tentu mobil itu enggak saya ambil-ambil. Itu yang dimaksud saham. Kalau mobil saya ambil ya selesai, ya nggak ada bagi hasil lagi. Ya, mobil itu terus di situ. Kalau saya mengharapkan bagi hasil, ketika mobil itu kecelakaan ya sudah selesai, ya nah, ini halal. Ada pun saham yang dijual di masyarakat, apa istilahnya publik ya, maka ini sudah ada unsur kimak. Maisir, Juli. Saya ditaham perusahaan Anu jam 11. Satu lembarnya ring perak. Ya. Nanti tunggu. Nanti jam 12 bisa naik. Jadi 1050. Berarti selembarnya untung 50 perak. Kalau saya beli 1 juta lembar, nah tinggal ngaliin. Ya. Nah, begitu juga kalau ya. Dan bisa dijual kapan saja, bisa dibeli, ah ini sudah perjudian. Ya, jelas. Sifatnya perjudian. Karena saham itu ditanam, dan tidak diambil lagi. Ini kan sudah ambil. Baru nanam jam 11, setengah 12 sudah diambil, kan begitu. Ya, kapan mau dipakai buat modalnya? Ya, ini sudah akal mereka. Ini tidak siap lagi judi. Apakah perkataan atau pernyataan kita boleh membuat jamaah kelompok apa saja, yang penting bermanhaj al-sunnah oleh jamaah? Kalau ya, ya berarti satu dong. Satu jamaah, yaitu jamaah al-sunnah oleh jamaah. Ya, gimana maksud jamaah kelompok apa saja? Ya, orang al-sunnah oleh jamaah apa? Yaitu mengikuti rasul dan sahabat, akidahnya. Ini ya, badannya, akhlaknya, dan seterusnya. Maka nanti, maka kitab-kitab akidah itu adalah sahabat mengatakan mau bersemayam di ars. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia keluar dari kelompok itu. Walaupun masih muslim itu. Ya, Rasul dan para sahabat, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, tapi kalmah. Maka jika ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia keluar dari kelompok itu. Jadi ada faedah. Jadi kalau satu kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, ada satu kelompok mengatakan bahwa Allah di mana-mana, maka dia keluar dari Al-Sunnah Wal-Jamaah, walaupun dia menyatakan bahwa dirinya adalah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Ya, kalau organisasi barangkali, organisasi apa saja, ya kan apa saja. Ya, yang penting Al-Sunnah Wal-Jamaah, ya kan banyak. Ada yayasan Imam Syafi'i, ada yayasan Ihya'us Sunnah, ada yang halal. Kalau kelompok, ya harus. Apa hukumnya melakukan doa secara rutin setiap selesai sholat? Setiap sholat fardu. Kan sholat fardu dalam sholat, ya itu doa yang terbaik ketika sujud. Kalau habis sholat, maka Nabi tidak pernah mencontohkan. Tidak ada lafaz-lafaz doa Nabi yang dilakukan setelah sholat. Yang ada cuma zikir. Ya. yang ada cuma zikir atau tadi istighfar permohonan ampun. Nah, maka kalau sekali waktu kita punya hajat memohon sesuatu kepada Allah, maka boleh kita lakukan setelah sholat wajib. Ya, tetapi rutin bahwa sholat wajib harus berdoa, maka ini tidak ada. Zikir membaca surat-surat Al-Quran ada ketentuan itu Al-Fatihah. Ya, orang yang membaca rutin membaca apa surat Al-Fatihah atau surat ayat kursi itu sih enggak ada bacaan Al-Fatihah setelah ayat kursi setelah sholat, tidak ada yang menghalang dia dari surga. Enggak, kecuali iya, kecuali kalau dia enggak mati. Maksudnya seperti ini. Kalau dia enggak mati ya enggak masuk surga. Ya. Tapi Nabi menyebutkan ilau, kecuali mati. Ya, yang dimaksud kecuali kalau dia tidak mati. Nah, ini kembali ke mazhab tadi. Mazhab dohir tentu enggak bisa mendohirkan lafaz itu. Kecuali justru dengan mati itu pintu untuk masuk surga. Tapi Nabi menyebutkan ilau, kecuali mati. Yang dimaksud kecuali kalau dia tidak mati. Gitu ya. Tapi enggak usah. Saya tidak tahu bagaimana yang dipraktikkan oleh Bang Mamat atau Bang Bang BNI atau apa yang syariah, saya tidak tahu. Kalau tidak ada riba, kalau tidak ada penambahan keuntungan yang tidak diketahui, tidak ada harga, tidak mematok keuntungan di awal, maka mungkin. Tapi kalau sudah mematok keuntungan di awal, walaupun judulnya bagi hati, maka ini riba. Bagaimana keuntungan dipatok di awal? Belum tahu laris atau tidak dalamnya, belum tahu sukses atau tidak proyeknya, sudah ditentukan di awal tentu keuntungannya sekian, bukan persentase, sekian itu atau dua harga, ya, atau menjual sesuatu yang belum dimiliki, gitu. Dia mau beli angkot, nggak punya uang, datang ke bank muamalat, ya, angkot itu harganya 100 juta, lalu bank muamalat mengatakan, ya udah beli sama saya 10 juta. Tentu boleh saja mau berapa juta. Tetapi Bang Muhammad ini belum punya angkotnya. Dia dulu. Ini terkena dalil. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Larangan Nabi kepada Bilal. Ketika Bilal bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada orang butuh ini. Saya tahu. Lalu saya ambil uang. Lalu saya carikan barangnya. Ya? Nabi menjawab, jangan engkau jual sesuatu yang belum engkau miliki. Jadi akadnya tentu berjual-beli. Membelikan diupah saja. Iya. Enggak masalah. Dilarang adalah menjual ini. Menentukan harga. Nih saya jual sekian. Ya. Yang menentukan harga itu penjual atau pembeli umumnya? Kan penjual. Pembeli kan pasti nanya harganya. Ya, boleh 50 ya, 100 ya. Kan tentu nanya. Ah, yang berhak menentukan pembeli apa harga ada penjual. Berarti kalau dia tidak menentukan harga, boleh. Berarti dia tidak sedang menjualkan barang orang. Ya, wah nggak tahu saya tanya dulu yang mau jual. Ah, ini boleh. Ya, ada yang mau jual. Ya, bapak nggak undang ke sana. Repot ya udah saya rana, ya tapi saya dulu harganya berapa, gitu, jangan ya sian, nggak nah, boleh. Menjualkan apa menjual? Iya, menawarkan, ya. Yang dilarang adalah menjual barang yang belum dimiliki. Milik orang lain. Iya, bisa menjualkan. Boleh menjualkan. Yang tidak boleh menjual. Kemudian tentang satu, Ya, ini kan dosa antum. Ini kan yang bikin dosa antum apa itu? Yang punya barang kan? Eh, enggak masalah. Iya pak, kan berbuat baik sama bosok dia pak. Siapa yang mau? Iya dua. Karena menjualkan barang-barang, laku satu dapat sekian, laku satu dapat dua. Antum coba-coba naik harga, itu 25 juta, antum ganti 5 jadi 6. Haram. Berarti antum membuatkan dirinya sebagai penjual. Padahal itu bukan milik antum. Gitu, gak boleh. Kecuali setahu dia, saya naikin ya, ini jadi 26 juta ya. Tapi buat anda 25, gak masalah, itu udah jadi. Setahu penjual maksudnya? Setahu penjual apa? Setahu si pemilik itu barang itu penjual. Iya. Apa yang disabdakan Nabi yang harus kita pegang? Nabi mengatakan kilu fa inna syaitana la takilu. Berkailulah kakak yang tidur siang karena setan tidaklah tidur siang. Ini menunjukkan bahwa setan tidur malam. Ya. Nah, apakah berarti setan itu berhenti menggoda karena tidur? Ya, setan kan bukan cuma setan. Banyak. Oh, kita ya banyak yang begadang, gimana setan itu? Ya, kita pegangi panan. Dan dari lab yang gaib tidak boleh kita takwilkan sendiri. Ya, tidak boleh kita takwilkan sendiri. Haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Bang konsel, bang ribawi, itu sedang berbuat maksiat sama membungakan uang dan seterusnya. Kita bantuin, bersihin lantainya, nyapuin hamnya, bantuin. Walaupun dibayar, tetap tamu, tidak boleh. Haram. Ya, segeralah keluar dan cari jalan yang halal. InsyaAllah Allah akan memberikan kamu. Ya, kita tutup. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.